fa'lil la tufa'lil mufa'lalun te fa'lala fa'lala yufa'lilu fa'lalan bilalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun dahraja yudahriju dahrajatan dihrajan mudahrijun mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun dahraja dahraja yudahriju dahrajatan dihrajan mudahrijun mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun zalzalayu zalzilu zalzalatan zilzalan muzalzilun muzalzalun zalzilatu zalzil muzalzalun zalzala zalzalayu zalzilu zalzalatan zilzalan muzalzilun muzalzalun zalzilatu zalzil muzalzalun zalzala apa? Gempa. Iza zul goncang, iza zul zilatil ardu zilzalaha, itu masdar zilzalan. Iza zul zilatil ardu zilzila itu pakai majhul. Iza zul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha. Yang masuk bab ini hanya bina sohi dan mudu'af, dan tasrifan keduanya itu sama. Kita lanjutkan sekarang halaman 76, Al-Qismu Rabi, kisem yang keempat, Tasriful Fi'li Rubai Al-Mazid Fihi wa Fihi salah satu abwab. Tasrifan Fi'il Rubai Mazid, nah, Fi'il Rubai asalnya dia empat huruf, kemudian kemasukan tambahan huruf tambahan. Dalam hal ini ada tiga bab, wafihi salah satu abwab. Dalam hal ini ada tiga bab. Al-babul awal, bab yang pertama, tafa'lala, babnya tafa'lala. Aslinya empat huruf, yaitu fa'lala, kemudian ditambahkan dengan ta sebagai huruf tambahan menjadi tafa'lala. Dalam tafa'lala ini tidak masdarnya hanya satu, tidak dua, beda dengan fa'lala. Fa'lala itu masdarnya ada dua, tapi kalau tafa'lala masdarnya hanya satu. Tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan, mutafa'lilun, mutafa'lalun, tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun. Masdarnya dengan mendoma lam, huruf satu huruf sebelum terakhir di doma, seperti juga tafa'ala jadi tafa'ulan misalnya. Begitu juga dengan ini tafa'lala. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun. Baik, tafa'lala. Tafa'lala tafa'lalu tafa'lunan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun. Contohnya di sini yang masuk bab ini hanya bina sohi dan mudu'af. Contoh dari mudu'af, tazalzala ya tazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun tazalzal la tatazalzal mutazalzalun. Taib, tazalzala. Tazalzala ya tazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun tazalzal la tatazalzal mutazalzalun. Kita ulang lagi. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun tazalzala ya tazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun tazalzal la tatazalzal mutazalzalun. Taib, tazalzala. Tazalzala ya tazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun tazalzal la tatazalzal mutazalzalun. Contoh-contohnya